Mengapa, mengapa, oh, oh mengapa aku harus rasakan ini semua? Di saat yang lain tertawa bahagia, aku hanya bisa menangis berduka. Dari aku orang biasa, tapi apakah salah bila ku juga